khusus kangge putuan Omas keluarga. Kanggo Omas pengantin Mas Antono Dewi. Sareng putuan hajat Ibu Waya. Sareng Ibu Besar, Ibu Ipa, Bapak Sahuri. Salam megang Gonok Titi, Mas Ayanto, Mas Wastori, Bapak Togi bersareng Tok Seni. Mas Hari Pini ketinggalan ketinggalan di Toko. Yen ora melas nih bocah. Hey.